taman asmara. Rasa satra bisa lali esok awan bengi tan sampe doati. Saben wayaling sewangi mripat iki ora bisa taman asmara. Rasa satra bisa lali esok awan bengi tan sampe doati. Thank you. Panggung bisa mukti.